Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudaraku, berita pagi edisi hari ini Sabtu 10 Februari 2018 dibacakan Ardiansyah. 23 rumah, 3 masjid dan 4 sekolah rusak akibat gempa di Kempang. 2 oknum polisi ditetapkan sebagai tersangka kasus sabu. Yara hibah 5 pesawat miniatur MUA Airlines ke DPRA. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, dampak gempa berkekuatan 5,3 skala Richter yang terjadi Kamis kemarin pukul 16.15 waktu Indonesia Barat telah menyebabkan 23 rumah rusak di Kempang Pidi. Bahkan 3 masjid, 4 sekolah dan 1 kantor camat dan 1 puskesmas Kempang ikut rusak. Tingkat kerusakan sarana publik itu terdapat pada dinding dan tiang yang mengalami retak. Rumah yang paling banyak mengalami kerusakan berada di Kampung Bangkih, Kecamatan Kempang, tercatat 14 unit rumah. Sementara 9 unit rumah juga ditemukan rusak di Kampung Pulau Lui, kecamatan yang sama. 3 unit masjid masing-masing Masjid Suhada, Kecamatan Kempang, Masjid Istiqamah, Pulau Lui, dan Masjid Baitur Rahman, Bangkih. Lalu 4 sekolah meliputi SMA 1 Kempang, SMK Mane, SMP 1 Kempang, dan SD Pulau Lui, dan Min Pulau Lui. Kapolres Pidi AKBP Andi Nugraha Setiawan Siregar bersama Dandim 0102 Pidi Letkol Doni Indiawan didampingi Muspika Kempang, kemarin meninjau bangunan yang rusak akibat gempa di Kampung Bangkih. Kepala BPBD Pidi Apriyadi mengatakan pendataan bangunan rusak akibat gempa dilakukan tim reaksi cepat BPBD Pidi. Sudarlun, AY 36 tahun dan TMI 37 tahun, dua oknum polisi yang ditangkap personil unit 2 Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh bersama Brimob BKU Polda Aceh Senin lalu di kawasan Blang Bintang Aceh Besar telah ditetapkan sebagai tersangka kasus sabu. Kedua oknum itu ditangkap bersama KH, 35 tahun, seorang sipil warga Blang Bintang dan kini ditahan di Mapolresta. Informasi yang diperoleh penangkapan ketiga penyabu dilakukan tim gabungan setelah mendapat informasi masyarakat. Penangkapan diawali tersangka KH. Dari tersangka, petugas menemukan satu bungkus sabu seberat 3,07 gram. Bersamaan dengan penangkapan KH dari lokasi tersebut, petugas juga mengamankan dua oknum polisi, yakni AY dan TMI, yang diduga baru menggunakan sabu. Dari penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti diantaranya sabu seberat 3,07 gram, satu set alat hisap sabu, uang Rp50.000, dan satu HP. Kapolresta Banda Aceh AKBP Trisno Rianto mengatakan, KH warga sipil yang ikut ditangkap bersama dua oknum polisi diindikasikan kejiwaannya labil. Pria itu kini menjalani observasi di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Meski demikian, kasus dua oknum polisi nyabu dengan satu warga sipil itu tetap diproses. Sudarlun, Dinas Kesehatan Pidi mencatat 22 terduga kasus difteri di wilayah tersebut sejak 2016 hingga Februari 2018. 4 di antara kasus tersebut dinyatakan positif dalam perawatan di rumah sakit. Selebihnya masih dinyatakan negatif. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Pidi Turno Junaidi mengatakan rata-rata usia korban 14 hingga 17 tahun. Sedangkan tahun 2016 tercatat 2 kasus difteri, 1 di Tangsi dan 1 lagi di Kecamatan Sakti. Untuk di Kecamatan Sakti, 1 orang yang terjangkit meninggal dunia. Pada tahun 2017 tercatat 9 kasus suspek, 3 diantaranya dinyatakan positif difteri. Sedangkan tahun 2018 hingga 7 Februari mencapai 8 kasus. Untuk kasus yang terakhir sedang menunggu hasil laboratorium di Surabaya. Sudarlun, sebuah bom rakitan yang diduga peninggalan masa konflik ditemukan di kebun belakang rumah Muksin, warga Desa Paya 2, Kecamatan Banda Baru, Aceh Utara, Kamis kemarin. Bom rakitan yang dibuat dengan pipa paralon tersebut berhasil dievakuasi tim J-Bom Brimob Jelekat Loksmawe Jumat pagi. Kasub Sektor Banda Baru Ibda Juardi mengatakan penemuan bom berawal saat Muksin sedang membersihkan kebun di belakang rumah. Tiba-tiba ia melihat bongkahan pipa paralon berdiameter 4 cm. Di salah satu ujung pipa yang tercor semen ternyata ada wire. Dicurigai benda tersebut bom rakitan, kemudian Muksin yang juga merupakan aparat Desa Paya 2 langsung membuat laporan ke polisi. Selanjutnya personil subsektor polisi Banda Baru menuju lokasi mengamankan TKP. Lalu Ibda Juardi berkoordinasi dengan tim J-Bom Brimob Jelekat. Sehingga pada Jumat pagi, bom rakitan itu pun diamankan dan dievakuasi oleh tim J-Bom. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sebuah pos satpam perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Napasindo Kamis malam kemarin dibakar warga. Insiden ini bermula dari bentrok fisik antara warga dengan personil satpam. Sejauh ini belum diketahui secara pasti pemicu konflik antara kedua kubu. Pihak manajemen PT Napasindo juga belum berhasil dikonfirmasi. Kapolres Aceh Singkil AKBP Ian Rizkian mengakui adanya insiden tersebut. Menurut Kapolres, peristiwa bermula ketika 5 orang warga Siti Ambia menuju jalan evakuasi tsunami yang melintasi areal perkebunan Napasindo. Keberangkatan warga malam-malam atas suruhan perangkat desa karena berhembus isu terkait ulah mesum. Namun kedatangan warga di areal perkebunan berpapasan dengan petugas sekuriti kebun yang tentu saja juga memantau keadaan karena adanya orang luar yang masuk ke kebun. Pertemuan itu berujung insiden yang diakui sebagai baku pukul. Insiden itu dapat diredam setelah gesi Desa Siti Ambia turun ke lapangan. Setelah itu sepakat dilakukan perdamaian di Polsek Singkil. Ternyata lama warga menunggu, pihak dari Napasindo diakui tidak datang juga. Dari situlah warga tersulut emosi hingga nekat membakar pos satpam Napasindo. Sudarlun, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Melabuh Rabu kemarin menjatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara terhadap Muammar 30 tahun, oknum dosen sebuah perguruan tinggi swasta di Melabuh terkait pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Sidang penutup kasus pelecehan seksual oknum dosen diketuai Hasanuddin SH. JPU dari Kejari Aceh Barat, Badrun Syah. Terdakwa Muammar yang duduk di kursi persakitan turut didampingi penasihat hukum. Hakim dalam amar putusan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 46 Kanun Aceh nomor 6 2014. Karena itu menjatuhkan ukubat takzir penjara 30 bulan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Muammar 25 kali cambukan atau penjara 25 bulan atau denda 250 gram emas murni. Vonis hakim dalam sidang kemarin lebih mengutamakan hukum penjara meskipun dalam tuntutan JPU sesuai Kanun Aceh tentang jinayat diperbolehkan hukuman cambuk, penjara atau denda membayar emas. Sudarlun, di tengah merebaknya penolakan dari berbagai pihak terkait rencana pembelian pesawat oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, tiba-tiba Yayasan Advokasi Rakyat Aceh menghibahkan 5 pesawat ke DPRA Jumat kemarin. 5 pesawat yang diberi nama Mua Airline itu merupakan pesawat miniatur yang dibeli di Pasar Penayung Banda Aceh seharga Rp80.000. Ketua Yara Safarudin bersama pengurus organisasi itu datang ke DPRA sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Setiba di gedung DPRA, Safarudin bersama anggotanya langsung mengeluarkan pesawat dari dalam mobil dan membawanya ke ruang Komisi 4 DPRA selaku mitra kerja Dinas Perhubungan Aceh. Di sana rombongan dari Yara disambut Ketua Komisi 4 Tengku Anwar Ramli SPD bersama Wakil Ketua dan anggota Asrizal H. Asnawi dan Abdurrahman Ahmad. Awalnya Safarudin ingin menyerahkan pesawat itu kepada pimpinan DPRA sebagai bentuk kritikan terhadap Gubernur Aceh. Tapi karena mereka datang jelang salat Jumat, Safarudin tidak bisa menjumpai pimpinan Dewan yang juga Ketua Banggar DPRA. Oleh Tengku Anwar Ramli kemudian menawarkan agar Yara datang kembali setelah salat Jumat karena pihak Banggar akan melanjutkan pembahasan KUA PPAS yang dipimpin Ketua DPRA Tengku Muharudin. Namun saat mereka kembali sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Safarudin tidak diperkenankan masuk ke ruang rapat.